Opin aja ya. Iya. Pacaran denganku, tapi nikah dengan dia. Berjanji bertemu di pelaminan, nyatanya ku hanya jadi tamu undangan. Dulu sayang, sekarang ku hanya jadi mantan. Berjanji untuk sehidup semati, nyatanya kamu hidup aku yang mati. Kau nyatanya kamu hidup aku yang mati.